ingin ku tenang, biarlah berlalu. Walaupun sendiri, tak harus aku bersedih. Masih ada laut tempat aku bersenandung pilu. Apalah diri.